meriangnya karena merindukan kasih sayang Elsa Sabira Monata. Spesial buat umi-umi semua yang sebelah sana ya. Ayo goyang lagi. Ayo, hati aman toke. Sudah lama Elsa tak jumpa.